وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله أعزني الله وإياكم وبارك الله فيكم. الحمد لله. Pada kesempatan yang mulia ini, insya Allah kita akan mudzakarah, mengingat kembali firman-firman Allah Subhanahu wa Taala, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ucapan para ulama tentang wajibnya seorang muslim untuk mengikuti sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, yang demikian ini adalah karena pada masa-masa kita seperti ini terdapat banyak propaganda dakwah-dakwah yang mengajak manusia untuk berpaling dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mensifatinya, menggambarkannya dengan sifat, dengan gambaran yang jelek, memerangi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai cara, dengan berbagai wasilah. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kita kembali mengingat-ingat kalamullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan pada hati-hati kita, kekokohan pada diri-diri kita, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Al-Mikdam Ibni Ma'di Karib radhiyallahu taala warḍa, beliau telah mengkhabarkan, beliau sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan, qala yusiku ahadukum an yukadzibani wa huwa muttaqiun ala arikatihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam pada masa itu, ketika masa jayanya kaum muslimin, umat Islam seluruhnya berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Nabi-Nya, akan tadi ketika itu beliau telah memperingatkan, hampir akan datang salah seorang di antara kalian dari umat Islam mengaku kaum muslimin, yukadzibani, dia mendustakan aku, mendustakan hadis Nabi SAW, menganggap hadis itu bukan dalil, menganggap hadis itu bukan dasar dalam agama, dalam syariat Islam. Dianggap hadis adalah ucapan manusia, ucapan manusia seperti mereka. Mereka menganggap kami laki-laki, kami manusia, hadis juga ucapannya manusia. Maka tinggalkan hadis, biarkan kami dengan kalamullah. Ini ucapan mereka dari kalangan Mu'tazilah dengan berbagai macam namanya. Baik, maka Rasulullah SAW telah memperingatkan yusiku ahadukum an yukadzibani wa huwa muttaqiun ala arikati. Hampir-hampir akan datang salah seorang di antara kalian mendustakan aku dalam keadaan dia bersandar bertelekan di atas kursi besarnya, yakni menggambarkan bagaimana makmurnya dia, kehidupan dunianya. Qala yuhadditsu bi hadithi fa yaqul bainana wa bainakum kitabullah. Disampaikan kepada dia sebuah hadis dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih disahihkan oleh para ulama, sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia menolaknya. Bainana wa bainakum kitabullah, antara kita, aku dan kamu hanya kitabullah, tidak perlu itu hadis, ya. Tinggalkan itu hadis, jangan gunakan hadis, gunakan kitabullah. Dia menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu wa ma wajadna fihi min haramin haramnah. Maka dia menyatakan, maka apa saja yang kita dapati dalam kitabullah dihalalkan, maka kita halalkan. Kalau di dalam kitabullah tidak dihalalkan, walaupun di dalam hadis dihalalkan, tidak dipakai, tidak digunakan. Sebaliknya, wa ma wajadna fi min haramin haramnah, dan apa saja, perkara apa saja yang diharamkan dalam kitabullah, maka kita haramkan. Sedangkan yang diharamkan dalam hadis, maka tidak digunakan, jangan dipakai, karena dalam kitabullah tidak ada, karena dalam Al-Quran tidak disebutkan. Maka ini terjadi, ini banyak ya, pada masa kita ini. Nasallahu alaihi. Maka Rasulullah SAW kemudian melanjutkan, ala wa anna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mislu ma harrama Allah. Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya, kedudukannya sama seperti apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Rasulullah SAW perintahkan sama dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, "Man ata'ani faqad ata Allah." Barang siapa yang mentaati aku, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kabar berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa tersebut akan datangnya sekelompok manusia yang mereka beranggapan berpegang dengan kitabullah, mengikuti kitabullah, akan tetapi hakikatnya mereka adalah orang-orang yang membuang kitabullah di punggung-punggung mereka, di belakang-belakang mereka, tidak mengikuti kitabullah sama sekali, tidak mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kembali kita membaca firman-firman Allah mengingatkan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk mengikuti, mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan sunnahnya dalam setiap perkara kita. Al-Imam Amirul Mukminin fil Hadis Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau menyatakan, "In istata'ta alla tahukka ra'saka illa bil athar fa'al." Jika engkau mampu engkau tidak menggaruk kepalamu kecuali berdasarkan sunnah, yang engkau tidak merapikan rambutmu kecuali ada dasarnya. Rasulullah berbuat demikian. Maka lakukan. Maka ini perintah hasungan untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap perkara, dalam perkara apa saja, dalam seluruh kehidupan kita. Baik, berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Battah di dalam Al-Ibana, qala nadhartu fil mushaf fa wajadtu fi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati wa thalathina mawdian. Imam Ahmad rahimahullahu taala, Imam Ahlussunnah, beliau menyatakan, aku memperhatikan di dalam mushaf, di dalam Al-Qur'an dari awal sampai akhirnya, maka aku dapati di dalamnya perintah untuk mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam 33 tempat, yakni 33 kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan kaum muslimin, Allah perintahkan seluruh manusia untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Ajurri, dan berkata Imam Al-Ajurri dalam As-Syari'ah, qala thumma farada 'ala al-khalqi ta'atan sallallahu alaihi wasallam fi mayyitin wa 30 mawdian min kitabihi azza wa jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas manusia, Allah wajibkan atas seluruh manusia untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 30 sekian tempat di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, demikian pula Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau menyatakan, wa qad awjaballahu ta'atar rasul 'ala jami'i nas fi qaribin min 40 mawdian min al-Qur'an wa ta'atuhu ta'atun lillah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala wajibkan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia, mendekati 40 tempat di dalam Al-Qur'an, dan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam setiap khutbahnya, dalam setiap beliau berkhutbah, beliau mengatakan, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi siapa saja yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, tidak ada jalan lain, tidak ada tariqah yang lain kecuali mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa idza kanat sa'adatul awwalin wal akhirin hiya bittiba'il mursalin. Dan kebahagiaan seluruh manusia dari yang terdahulu maupun yang terakhir, yang awal maupun yang akhir, dari seluruh generasi adalah dengan mengikuti para rasul, mengikuti rasul yang diutus kepada mereka. Fa minal ma'lum anna haqqan nasi bidzalik a'lamuhum bi atharil mursalin wa atba'uhum lidzalik. Maka perkara yang maklum yang diketahui manusia yang paling berhak menjadi manusia yang paling berbahagia tadi adalah orang yang paling mengetahui, orang yang paling berilmu tentang sunnah-sunnahnya para rasul, orang yang paling tahu tentang sunnah-sunnahnya rasul. Wa adba'ahum bidzalik, kemudian dengan pengetahuannya tadi dia beramal, dia amalkan, dia ikuti sunnah-sunnah tersebut. Fal alimuna bi aqwalihim wa af'alihim al-muttabi'una laha hum ahlu sa'adati fi kulli zamanin wa makanin. Maka orang-orang yang beramal dengan sunnah-sunnah, dengan atar-atar para mursalin tadi, dengan ucapannya, dengan perbuatan-perbuatannya, maka mereka itulah kelompok orang-orang yang berbahagia pada setiap zaman dan setiap tempat, yakni orang-orang yang mengikuti sunnah nabinya, sunnah rasulnya. Mereka lah orang-orang yang paling berbahagia kapanpun, generasi manapun, dan dimanapun. Mereka lah orang-orang yang paling berbahagia. Wa umut ta'ifatun najiyatu min ahli kulli millatin. Dan mereka lah kelompok najiyah, kelompok yang selamat pada setiap agama, setiap pengikut para rasul. Mereka lah kelompok an-najiyah, ta'ifah an-najiyah pada setiap generasi, orang-orang yang mengikuti rasulnya. Mereka orang-orang yang Allah kelompokkan dalam kelompok yang selamat. Oleh karena itu dalam setiap generasi, ketika Allah Subhanahu wa taala membinasakan umat-umat yang durhaka kepada rasulnya, Allah Subhanahu wa taala selamatkan orang-orang yang mengikuti nabinya. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam banyak ayat, fa anjaynahu wa man ma'ah, Allah selamatkan dia, para rasul, wa man ma'ah, dan orang-orang yang bersamanya, orang-orang yang mengikutinya, orang-orang yang beriman dengannya. Qala wa hum ahlus sunnati wal hadits min hadhihi ummah. Dan pada umat ini, kelompok najiyah, kelompok yang selamat, kelompok yang paling berbahagia itu adalah ahlus sunnah, ahlul hadits dari umat ini. Maka kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada jalan untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, keselamatan yang sebenarnya, kecuali dengan menempuh jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti setiap perintah syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, di antara ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Allah perintahkan kita untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala menyeru setiap orang yang mengaku beriman, setiap orang yang ada keimanan dalam dadanya, ati Allah, taatilah Allah Subhanahu wa taala, wa atiur rasul, dan taatilah rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian yang mengurusi urusan-urusan kalian dari urusan dunia, para pemimpin ataupun urusan agama kalian dari para ulama. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kemudian jika terjadi perselisihan di antara kalian dalam perkara apa saja, dalam perkara yang besar maupun yang kecil, ruddu ilallahi war rasul, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. bagaimana hukum Allah, bagaimana hukum Rasulnya. Ikuti, jangan kembali kepada perasaan, kepada tokoh, kepada manusia yang lainnya. Akan tetapi kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hari, dan beriman kepada hari akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, maka yang demikian itu mengembalikan seluruh perkara perselisihan kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itu adalah perkara yang lebih baik akibatnya, lebih besar pahalanya. Berkata Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala dalam ayat ini, qala ayya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha rabbakum fima amarakum bih wa fima nahakum an, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Rabb kalian pada perkara-perkara yang kalian diperintahkannya, dan taatilah dalam perkara yang kalian dilarang dengannya, yakni dengan menjalankan perintah, menjauhi larangan. Wa ati'u Rasulahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan taatilah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna fi ta'atikum iyyahu li rabbikum ta'atun, karena sesungguhnya pada ketaatan kalian kepada Nabi, kepada Rasul, terdapat ketaatan kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kalian mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu maknanya kalian mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Wa dzalika annakum tuti'unahu li amrillah iyyakum bi ta'atih. Yang demikian itu adalah karena sungguhnya kalian mentaatinya, mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, li amrillah iyyakum bi ta'atih, berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian untuk mentaati Rasul tersebut. Maka ketika kalian mentaati Rasul, hakikatnya kalian telah mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa qala Atha ibn Rabah rahimahullahu ta'ala fi qawlihi ati'ullaha wa ati'ur rasul, qala ta'atur rasul ittiba'u sunnatih. Beliau menyatakan, bagaimana mentaati Rasul? Mentaati Rasul adalah dengan mengikuti sunnah-sunnahnya seluruhnya, sunnah yang terkait dengan keyakinan, i'tiqad, amalan hati. Harus kita sesuaikan keyakinan kita dengan keyakinannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus kita samakan keyakinan kita dengan keyakinan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai seorang muslim meyakini sesuatu menyelisih keyakinannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkara-perkara akidah, dalam perkara-perkara tauhid, maka kita harus mengetahui benar apa tidak keyakinan saya ini. Meyakini demikian sesuai tidak dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka harus kita cocokkan keyakinan kita dengan keyakinannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan keyakinannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula amalan kita, ibadah kita, kita sesuaikan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai apa tidak ibadah saya dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesuai apa tidak dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka itulah mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnahnya, baik keyakinan, akidah maupun ibadah, maupun muamalahnya. Baik qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau berkata tentang ayat ini. Qala atiullah aittabi'u kitabahu. Taatilah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikuti kitabnya. Ikuti kitabullah. Apa yang Allah sebutkan di dalamnya, apa yang Allah perintahkan di dalamnya, apa yang Allah Subhanahu wa taala larang di dalamnya. Wa atiur rasul ay khudhu bi sunnati, dan taatilah rasul, yakni ambillah sunnah-sunnahnya, ikuti sunnah-sunnahnya. Qala wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian, ay fi ma amarakum bihi min ta'atillah la fi ma'siyatillah. Maka mentaati pemimpin itu dibatasi, dikoid pada perkara-perkara yang perintah yang tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dia, apapun kedudukannya, tidak boleh ditaati ketika perintah memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada ketaatan kepada seorang pun dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka muslimin rahimakumullah, sebuah ayat yang jelas memerintahkan kita semua untuk mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni mengambil sunnah-sunnahnya, beramal dengan sunnah-sunnah tersebut, tidak meninggalkannya, tidak menentangnya dengan pikiran seseorang, dengan pendapat seseorang. Baik qala tsaniyah, kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65. Qala tala wa rabbika la yu'minuna hatta yuqaddimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan rububiyahnya, fala wa rabbik, demi Rabbu, la yu'minun, mereka tidak beriman. Allah SWT menafikan keimanan, hatta sehingga yuhaqqimuka bima syajara bainahum, mereka menjadikan engkau sebagai hakim, sebagai pemutus perkara yang mereka perselisihkan. Apapun yang mereka perselisihkan, mereka berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sekedar berhukum kepada Rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Kemudian mereka menerima hukummu tersebut, menerima hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan lapang dada. Tidak terdapat kesempitan, keraguan, kedongkolan di dalam hati-hati mereka terhadap apa yang kau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri terhadap keputusan tersebut dengan sebenar-benarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha benar ucapannya, walaupun tanpa sumpah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam perkara ini, menegaskan, menunjukkan pentingnya perkara ini. Kalian enggak akan beriman, kalian enggak beriman sampai kalian berhukum kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kalian menjadikannya sebagai hakim dalam seluruh perkara, dalam setiap perkara. Kemudian kalian mengikutinya dengan lapang dada, dengan senang, dengan tenteram. Walaupun sunnah tersebut, perkara yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut tidak disenangi oleh jiwa kita, tidak disenangi oleh hawa nafsu kita, tidak disenangi oleh keluarga kita, tidak disenangi oleh masyarakat kita. Akan tetapi seorang muslim tetap menerima sunnah tersebut, mengamalkan sunnah tersebut dengan lapang dada, dengan senang, dengan tenteram. Dia mengamalkannya dengan tumakninah, dengan tenang, dengan tenteram hatinya, tanpa kesempitan di dalamnya, tidak merasa sempit, tidak merasa sulit. Dia senang, dia tenteram. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jalan keselamatan. Ini jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yuqsimu ta'ala bi nafsihi al-karimati al-muqaddasah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dirinya yang mulia, yang maha suci. Innahu la yu'minu ahadun hatta yuhaddima ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi jami'il umur. Bahwasannya tidak beriman seorang pun sampai sehingga dia berhukum kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh perkara terkait dengan pribadinya, dirinya sendiri. Dia hukumi dirinya dengan sunnah Rasul. Dia hukumi dirinya dengan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan keluarganya, terkait dengan masyarakatnya, dengan negaranya. Maka dia mengikuti bimbingan Rasul, mengikuti syariat Rasul. Qala fama hatama bihi fa huwal haq alladhi yajibul inqiyadu lahu batinan wa zahira. Maka apa saja yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja perintah Nabi, apa saja sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah al-haq. Itulah al-haq yang wajib untuk tunduk padanya, secara batin maupun secara zahir, yang nampak maupun yang tersembunyi, seluruhnya harus tunduk pasrah kepada hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Wali hadza qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Kemudian mereka tidak mendapati pada diri-diri mereka kesempitan terhadap apa yang engkau putuskan, dan mereka berserah diri dengan keputusan tersebut dengan sebenar-benarnya. Qala yani Ibnu Katsir, ay ira hakamu ka yuti'una ka fi bawatinihim, yaitu ketika mereka berhukum kepadamu, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mentaatimu, fi bawatinihim, di dalam batin-batin mereka. Fala yajiduna fi anfusihim harajan mimma hakamta bihi wa yanqaduna lahu fil zahir wal batin. Maka mereka tidak mendapati dirinya kesempitan, tidak mendapati dalam dirinya kegundahan, kegelisahan terhadap hukum tersebut, dan tunduk kepadanya secara zahir dan batin. Qala fa yaslamuna li dzalik tasliman kulliyan min ghairi mana'atin wala mukafatin wala munazahah. Maka mereka berserah diri terhadap hukum tersebut. Kalau dikatakan ini sunnah Nabi, ini sunnah Rasul, maka dia pasrah, maka dia tunduk, maka dia ikuti walaupun tidak senang jiwanya, walaupun tidak sesuai dengan seleranya, tidak sesuai dengan hawa nafsunya, akan tetapi ketika dikabarkan ini yang sunnah, keyakinan ini yang benar, maka dia pun tunduk pasrah mengikuti sunnah tersebut. Dia tundukkan dirinya tanpa menghalangi, tanpa membela-bela. Tapi kan demikian, tidak. Segera dia pasrah tunduk kepada sunnah tersebut, menjalankannya dengan tenang dan tenteram tanpa membela apa yang ada dalam jiwanya tersebut. Dan masih banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad tadi, dalam 33 tempat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seluruh perkara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah kebaikan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya, kemaslahatan yang sebenarnya. Sebaliknya, setiap perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu kita cintai, walaupun itu sesuai dengan hawa nafsu kita, sesuai dengan masyarakat kita, akan tetapi itulah kesengsaraan yang hakiki, kejelekan yang hakiki. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 24 berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Kembali Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang beriman. Wahai orang-orang beriman, istajibu lillahi walir rasul. Penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum. Jika Allah dan Rasulnya menyeru kalian, memanggil kalian, mengajak kalian kepada perkara-perkara yang menjadikan kalian hidup. Wa'lamu annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbihi. Dan ketahuilah, jika kalian menunda-nunda, jika kalian enggan menyambut seruan Allah dan Rasulnya, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala zat yang menutup seorang hamba dari hatinya, memalingkan seorang hamba yang asalnya dia tahu ini sunnah, ini perintah Allah dan Rasulnya, akan tetapi karena sesuatu perkara, karena hawa nafsunya, dia tunda. Itu nanti saja, itu tunggu nanti. Kalau sudah begini, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala bisa menutup antara dirimu dengan hatimu. Yani Allah Subhanahu wa taala jadikan setelah hari tersebut engkau tidak berkeinginan lagi menjalankan sunnah, sudah tidak ada lagi keinginan mengamalkan sunnah tersebut. Maka segera ketika mengetahui sunnah, mengetahui syariat Allah Subhanahu wa taala, jalankan, jangan ditunda-tunda. Wa'lamu annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbi. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menutupi seorang hamba dari hatinya, memalingkan seorang hamba dari keinginan yang awal. Wa annahu ilaihi tusyarun. Dan ketahuilah bahwasanya kalian semuanya, yang awal sampai yang terakhir, dimanapun manusia, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan sebab turunnya ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad dari sahabat Abu Sa'id Ibnil Mu'alla radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuntu usalli famarra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu aku salat ibadah bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, keadaan yang terbaik seorang hamba berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Abu Sa'id Ibn Mu'allam menyatakan, aku sholat, kemudian Rasulullah SAW lewat dan memanggilku. Ya. Rasulullah SAW sholat, lewat kemudian memanggilku dalam kondisi aku sedang sholat. Falam atihi hatta sholaitu thumma ataituhu. Maka aku tidak menjawab. Aku tidak menjawab panggilan Nabi SAW tersebut. Aku selesaikan sholatku. Kemudian setelah sholat aku mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, ma mana akan ta'tiyani, apa yang menghalangimu untuk mendatangiku, menyambut panggilanku. Faqala, inni kuntu sholli. Maka beliau menyebutkan umurnya, aku sedang sholat. Qala alam yaqulillah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW bacakan ayat tadi, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya jika Allah dan Rasulnya memanggil kalian, walaupun dalam kondisi sholat. Ini panggilannya isi yang sebenarnya dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun kondisinya, walaupun sedang sholat, harus memenuhi panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian pula sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah panggilan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin untuk diamalkan, ya. Baik. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, dia menjelaskan tentang ayat ini. Qala tatadammanat hadhil ayatu umuran. Maka ayat yang mulia ini, surat An-Nahl ayat 24, terkandung beberapa perkara. Qala ahaduha, yang pertama, annal hayatan nafi'ata innama tahsulu fil istijabati lillahi wa li rasuli. Perhatikan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau menyatakan sesungguhnya kehidupan yang bermanfaat, kehidupan yang hakiki, hanyalah dengan mengikuti, dengan menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Kehidupan yang sebenarnya, nah, kalau kalian perhatikan, manusia dari berbagai macam, maka kalian akan dapati siapa manusia yang benar-benar kehidupannya, yang benar-benar hakiki kehidupannya. Maka kalian akan dapati yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Qala faman lam tahsullahu hadhihi istijabati fala hayata lahu. Maka barang siapa, siapapun dia, yang tidak merealisasikan istijabah ini, mendatangi atau menyambut seruan Allah dan Rasulnya, tidak ada kehidupan baginya, tidak ada kehidupan yang hakiki baginya. Wa in kanat lahu hayatun bahimiyatun mustarikatun bainahu wa baina amdharil hayawanat. Walaupun jasad mereka hidup, badan-badan mereka hidup, makan, minum, berjalan, bermain dan seterusnya, akan tetapi kehidupannya adalah seperti kehidupan hewan. Kebutuhannya hanya memuaskan nafsunya, memuaskan keinginan jiwanya saja, sama dengan kehidupan hewan. Qala fal hayatul hakikiyatu thayyibatu hiya hayatu man istajaba lillah war rasul zahiran wa batina. Maka kehidupan yang hakiki, kehidupan yang baik adalah kehidupan orang-orang yang memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, menyambut seruan Allah dan Rasulnya secara zahir dan batin. Fahaula humul ahya wa in matu. Maka mereka itulah orang-orang yang hidup secara hakiki walaupun jasad-jasad mereka telah mati, terkubur di dalam bumi. Demikian hakikatnya. Para ulama, kaum mukminin terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, wa ghairihim amwatun wa in kanu ahya'ul abdan, dan selain mereka seperti orang-orang yang sudah mati walaupun jasad-jasad mereka hidup, jasad-jasad mereka hidup. Qala wali hadza kana akmalun nasi hayatan akmaluhum istijabatan li ta'watir rasul. Oleh karena ini, manusia yang paling sempurna kehidupannya adalah manusia yang paling sempurna penyambutannya terhadap seruan Allah dan Rasulnya. Fa inna kullama da'a ilaihi fabil hayat. Maka sungguh setiap apa yang diseru oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang didakwakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terdapat kehidupan padanya. Faman fatahu juz'un minhu fatahu juz'un minal hayat. Maka barang siapa yang kehilangan bagian dari perkara tersebut menyambut seruan Nabi, maka dia kehidupan kehilangan bagian dari kehidupannya yang hakiki, sekadar kehilangan dia terhadap penyambutan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin sempurna, semakin sempurna kehidupannya. Wa fihi minal hayat bihasabi mastajaba lil rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka padanya terhadap kehidupan sekadar sesuai dengan penyambutannya terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan fillah azzani Allah wa iyyakum, maka inilah hakikat orang-orang yang menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Mereka akan mendapatkan kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenar-benarnya. Dan banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Kemudian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis yang masyhur, hadis yang mulia, dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau mengisahkan, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat min al-qulub wa dharabat min al-uyun. Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kami dengan sebuah nasihat yang puncak, yang menjadikan hati-hati kami bergetar dan mata-mata kami berlinang air mata. Fakulna ya Rasulullah kaannaha mau'izatun waddi'in fa'usina. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat orang yang akan berpisah, orang yang akan meninggalkan temannya. Maka berilah wasiat kepadaku, karena wasiat orang yang akan meninggalkan orang lain tentunya dia akan berusaha semampunya untuk memberikan manfaat yang paling besar, manfaat yang paling baik kepada orang yang dia wasiati. Karena semuanya kan tidak akan berpisah, tidak bertemu lagi. Maka Rasulullah SAW wasiatkan, usikum bitaqwallah, aku wasiati kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wasami wa ta'at, dan mendengar dan tunduk taat. Wa in ta'ammara alaikum 'abdun hadasi, walaupun kalian dipimpin oleh seorang budak Habasyi. Wa innahu man ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Dan sungguh barang siapa yang hidup di antara kalian akan melihat perselisihan yang banyak dalam agama. Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan penyakit akhir zaman, perpecahan antara manusia di dalam agama mereka. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan obatnya. Fa alaikum bi sunnati. Maka wajib atas kalian mengikuti sunnahku. Jangan sekedar ikut kelompok karena kelompoknya ini, karena partainya ini, karena kesenangannya seperti ini. Tidak, ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun awalnya tidak kalian senang, tidak suka, tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, tidak sesuai dengan kelompok kalian. Dan sunnahnya khulafaur rasyidin setelahku, abdu alaiha bin nawajib. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan, tidak sekedar berpegang teguh, tidak sekedar mengambil sunnah Nabi SAW, akan tapi gigit sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian. Maka ini takdir seseorang yang memegangi sesuatu dengan sebenar-benarnya, dengan sekuat-kuatnya, dengan seluruh tenaga dia. Tidak boleh lepas, tidak boleh terlepas. Dia gigit dengan gigi gerahamnya karena takut, karena khawatir akan terlepas. Maka demikianlah hendaknya setiap muslim berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pegang dengan sekuat tenaga dia, tidak dia lepaskan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullal bid'atin dalalah. Dan hati-hati kalian terhadap perkara-perkara baru dalam agama, karena sesungguhnya seluruh perkara baru dalam agama, apapun namanya, walaupun dianggap baik oleh manusia, maka itu adalah bid'ah yang sesat, yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan setiap muslim untuk berpegang teguh dengan sunnahnya, berpegang teguh dengan ajarannya, tidak mengambil ajaran selain ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagai bentuk tasliyah, mencontoh orang-orang saleh, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, faqsusil qasasa la'allahum yatadhakkarun. Kisahkan kepada mereka kisah-kisah, kisah yang sahih, kisah yang benar. La'allahum yatadhakkarun, semoga mereka bisa mengambil pelajaran. Wa inna fi qasasihim la'ibratul liulil albab. Demikian pula Allah menyatakan, dan sungguh pada kisah-kisah orang terdahulu, orang-orang saleh terdahulu, terdapat pelajaran ibroh bagi orang-orang yang berakal. Maka muslimin rahimakumullah, ini di antara contoh bagaimana berpegang teguhnya para sahabat radhiyallahu anhum, manusia-manusia terbaik terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Demikian pula disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala kisah dari sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan, wallahi alladzi la ilaha illahu laula Abu Bakrin istakhlafa ma'udiballah Abu Hurairah bersumpah, demi Allah yang tidak ada ilah yang tak kecuali dia, jika bukan, kalau tidak karena Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala menjadi khalifah, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan diibadahi. Thumma qala hataniyatan wa thalitha, beliau menyatakannya sampai 3 kali. Faqila lahu, mah ya Abu Hurairah, kenapa itu wahai Abu Hurairah, kenapa demikian? Faqala, maka beliau mengisahkan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajjaha Usamah ibn Zaid fi sab'imi'atin ila Syam. Di akhir hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat orang kecintaannya, putra kecintaannya Zaid, Usamah ibn Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhuma, menjadi panglima perang, memerangi Romawi di negeri Syam. Ketika itu beliau berusia 17 tahun, menjadi panglima. Di akhir hayat Nabi SAW, Rasulullah SAW yang mengangkatnya. Falamma nazala bidhi khasabin kubidha Rasulullah SAW. Kemudian setelah Usamah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma berangkat, di tengah perjalanan Rasulullah SAW meninggal dunia. Wartaddatil Arab haulal Madinah, kemudian orang-orang Arabi, orang-orang Badui dan kaum muslimin sekitar Madinah murtad kembali, berpaling dari agama Islam. Melihat hal tersebut, melihat kondisi tersebut, fastama ilaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu, maka sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul, berkata kepada Khalifah Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakar, rudda haula, wahai Abu Bakar, panggil kembali pasukannya Usamah tadi, jangan pergi, di tempat kita sedang di kekacauan, kaum muslimin murtad di sekitar Madinah. Qala tawajjaha ula ila Rum wa qad irtaddatil Arab qawla Madinah, bagaimana engkau mengirim pasukan ke negeri Rum, ke negeri Romawi, sedangkan orang-orang di sekitar Madinah murtad. Murtad diperangi, harus diperangi. Hendaknya kita perangi dulu yang ini, kita selesaikan masalah ini. Maka apa jawaban Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, walladzi la ilaha ghairuh, demi zat yang tidak ada ilah yang hak kecuali dia, lau jaratil kilabu di arjuli azwaji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma raddattu jaisan wajjahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya anjing-anjing Madinah menggigit kaki-kaki Ummahatul Mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kondisi yang darurat, kondisi yang sangat mencekam di Madinah, ma raddattu hajaisan wajjahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan membalik kembali, menarik kembali pasukan yang diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasukan yang diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala halatu liwa'an aqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak akan melepas panji perang yang sudah ditali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan aku lepas kembali. Bentuk pengikutan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedemikian rupa. Ini manusia yang termulia setelah para anbiya. Dan banyak contoh-contoh yang lain dari pasal sahabat-sahabat yang lain, dari kalangan tabi'in, kalangan imam-imam setelahnya, orang-orang saleh sebelum kita. Maka ini yang bisa disampaikan. Kemudian yang terakhir ingin ana sampaikan perkara yang berbahaya, perkara yang meluas pada masa-masa seperti ini. yang merupakan penyelisihan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan yang menyelisih syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni perayaan, pesta akhir tahun, pesta tahun baru. Kemudian lebih jelek lagi daripada itu adalah perayaan Natal. Maka ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan syariat Islam tidak membolehkan seorang muslim pun untuk memberikan penghargaan, untuk memberikan ucapan selamat dengan lisannya, dengan perbuatannya yang menggambarkan dia ridho dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Ini perkara yang sangat berbahaya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Ahkamu al-Zimmah beliau menyatakan, wa ammat tahni'atu fi sa'iril kufri al-mukhtassati bihi fa aramun bil ittifaq. Sedangkan memberi ucapan selamat terhadap syiar-syiar kekufuran yang khusus dalam masalah ini adalah hari Natal, hari yang mereka anggap sebagai kelahiran Tuhan mereka. Subhanallah amma yaqulun uluwan kabira. Memberi selamat dengan syiar-syiar kekufuran yang khusus adalah haram secara ijma', ketahui ijma' para ulama. Maka kalau ada fatwa-fatwa yang menukilkan, yang dinukilkan boleh memberi ucapan selamat, maka ketahui itu adalah perkara yang sesat. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala telah menyatakan ittifaq. Qala mithlu an yuhanni'ahu bi ayatihim wa shaumihim, seperti ucapan selamat pada hari id mereka, hari Natal, wa shaumihim dan puasa mereka. Fa yaqulu idun mubarakun alaihi, kemudian mengucapkan selamat, hari raya yang penuh kebaikan untukmu. Au tahna'u bi hadzal id, atau mengucapkan ucapan selamat, selamat hari id kalian. Wa nahwihi, dan yang semisalnya. Wa hadza in salima qa'iluhu minal kufri wa huwa minal muharramat. Maka dan ini, kalau pelakunya dia selamat dari kekufuran, kalau toh dia selamat dari kekufuran, maka sungguh ini adalah perkara yang haram. Wa huwa bimanzilatin an yuhanni'ahu fi sujudihi lis-salih. Maka itu kedudukannya, ucapan selamat kita terhadap hari id mereka itu seperti kita mengucapkan selamat terhadap perbuatannya dia sujud beribadah kepada salib, beribadah kepada makhluk. Bal dzalika azam, bahkan yang demikian itu lebih besar. Innama azam isman indallah wa asattu matan minat tahniyah bisyurbil khamr. Bahkan yang demikian itu lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan lebih murka Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan kita memberi selamat terhadap orang yang minum khamr, memberi penghargaan kepada orang yang minum khamr, wa qatlin nafs, atau orang yang membunuh jiwa, memberi ucapan selamat kepada seorang pembunuh. Wartika bil farjil muharram, demikian pula lebih besar dosanya dibandingkan dengan menghargai seorang pezina. Wal yadzubillah wa nahwihi, dan yang semisalnya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, ini perkara yang sangat berbahaya, perkara yang sangat berbahaya, yang dipropagandakan di setiap tempat, di mana-mana, di setiap acara, seolah-olah ini adalah perkara yang baik, seolah-olah ini adalah bentuk toleransi ini bentuk menghargai orang lain, ini bentuk penghargaan terhadap pendapat orang lain. Maka ketahuilah, jika itu yang terjadi, maka sungguhnya seolah-olah kita menghargai seorang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menghargai seorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu menyatakan takatus sama yattakatus samawati yatafattarna min fawqihim. Bumi, langit hampir-hampir berpecah karena ungkapan manusia, ucapan manusia, Allah memiliki anak, Allah murka, sebesar-besar murkanya, sehingga langit hampir terpecah. Kemudian ada orang-orang yang memberi ucapan selamat dengan lahirnya menurut mereka sebagai anak Tuhan, waliyadu billah. Baik, demikian pula kaum muslimin rahimahullah dengan perayaan-perayaan yang lainnya yang tidak berdasarkan pada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka jauhi, maka jauhilah. Ila huna nasallallahu taufiq lisani sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.